Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Nahnu fi darsina barakallahu fikum fi maddati at-tawhid wa fi majmu'atin min rasail Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. وفي أواخر هذه الرسالة الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بضد التوحيد وهو الشرك وأنواع الشرك والأدلة على ذلك والكفر وأنواعه أيضا. بسم الله الحمد لله. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada dalam enam kitab Tauhid, ya, kumpulan risalah-risalah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad Al-Wahhab, pembaharu Islam Muhammad Al-Wahhab Al-Nazir Rahimahullah Ta'ala. Dan kita berada pada kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan sudah masuk pada enam akhir dari bab tentang lawan daripada Tauhid, yaitu adalah kesyirikan. Kita sebutkan tentang kesyirikan dan macam-macamnya, juga kufuran serta macam-macam dan aneka ragamnya. السؤال يقول بارك الله فيكم إلى كم قسم قسم الشيخ العلامة المجدد رحمة الله تعالى عليه الشرك إلى كم قسم وإلى كم نوع قسم الشرك شيم إلى ثلاثة أقسام فما هن؟ نعم، الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم الشرك الخفي. Pertanyaan pertama, nama Syekh Muhammad Al-Wahhab membagi enam kesyirikan menjadi berapa macam? Dijawab oleh enam kalian, terbagi menjadi tiga, yaitu syirik yang besar, yang kecil, dan syirik yang tersembunyi. ثم ذكر أنواع الشرك الأكبر فكم ذكر من أنواع الشرك الأكبر ذكر أربعة أنواع فما هن هذه الأنواع التي ذكرها للشرك الأكبر أولا شرك الدعاء ثانيا شرك النية والإرادة والقصد ثالثا شرك الطاعة رابعا شرك المحبة نعم. Kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab membagi enam kesyirikan. Naam, berkaitan dengan syirik yang besar terbagi menjadi empat macam, yaitu syirik dalam doa, syirik dalam niat, kehendak dan tujuan, syirik dalam ketaatan, dan syirik dalam kecintaan. Thumma dzakara an-naw' ats-tsani min anwa' asy-syirk فحكى عنه بماذا ما هو النوع الثاني الشرك الأصغر قال وهو عرف الشرك الأصغر بأنه الرياء. Kemudian macam yang kedua dari kesyirikan, macam kesyirikan adalah kesyirikan yang kecil. Beliau mendefinisikan tentang kesyirikan kecil yaitu riya. لكن لو قال قائل هل الشرك الأصغر محصور بالرياء فقط فما هو الجواب الجواب لا ليس محصورا بالرياء فالشرك الأصغر منه الحلف بغير الله جل وعلا. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah syirikan kecil hanya terbatas itu riya saja, maka jawabannya tidak, termasuk kesyirikan kecil yang lain diantaranya adalah bersumpah atas nama selain Allah. Wa kullu wasilatin tuṣilu ila syirk al-akbar hiya syirkun asghar kama qala ba'dhu ahli al-'ilm. Dan juga setiap perantara yang mengarahkan kepada kesyirikan yang besar itu termasuk kesyirikan kecil sebagaimana disebutkan oleh para ulama. إذن فقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه النوع الثاني من أنواع الشرك syirkun asghar wa huwa riya, bima'na wa minhu riya, minhu riya. Maka dengan itu ucapan Syekh Muhammad Wahab bahwa macam kesyirikan yang kecil itu riya, itu diantaranya adalah riya. Ma'a anna riya'a kama taqaddama ma'ana fi ad-dars al-madhi qad yahsulu min ashab ash-shirk al-akbar wa min al-kafirin billahi wal yawm al-akhir. Padahal kesyirikan yang kecil berupa riya terjatuh juga kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan yang besar dan juga orang kafir. Kama qala jalla wa ala walladhina yunfiquna amwalahum ria'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Sebagaimana Allah berfirman walladhina yunfiquna amwalahum ria'a an-nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Dan mereka-mereka yang berinfak ria'a an-nas untuk mengharapkan manusia itu bisa melihatnya, riya karena manusia, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Thumma 'arafa an-naw'a ath-thalith aw dhakara an-naw'a ath-thalitha min anwa'i ash-shirk fa qala shirkun khafi, shirkun khafi. Ma huwa ash-shirkul khafi? Kemudian beliau menyebutkan tentang kesyirikan ketiga adalah kesyirikan yang kecil. Apa itu? Nah, kesyirikan yang tersembunyi. Apa itu kesyirikan yang tersembunyi? Ma huwa syirkul khafi? Huwa ma kana khufiyatan wa laysa bidhahirin wa kana na'am fi as-sara'ir. Syirkun fi as-sara'ir. Wa hakadha yadkhul fihi fi an-nawaya wal maqasid. Dan kesyirikan yang tersembunyi adalah kesyirikan yang betul-betul dan tersembunyi masuk juga di dalamnya adalah tentang niat dan juga tujuan yang tidak ketahui, tidak nampak secara jelas. Fa yadkhulu fi asy-syirk al-khafi barakallahu fiikum ar-riya. Fa ar-riya min asy-syirk al-khafi aidan. Dan juga riya termasuk kesyirikan yang tersembunyi. وذكر أيضا الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله نعم فقال والخفي ما كان في القلب مثل الرياء لأنه لا يظهر إذ لا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى ويسمى أيضا شرك السرائر. الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم menyebutkan bahwasanya kesyirikan tersembunyi ada di antaranya adalah riya, dinamakan dengan kesyirikan yang terselubung atau tersembunyi. Wa maqsudu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi taala alaihi fi hadhihi al-faqra at-tahdhiru min jami'i anwa'i syirk. At-tahdhir min jami'i anwa'i syirk wa annahu anwa' wa hunalika ma huwa akbar mukhrij min al-milla wa huwa anwa' wa hunalika ma huwa asghar ايضا يحذر منه حذرا شديدا. Dan maksud dari Syekh Muhammad Al-Wahhab Najdi rahimahullah taala bahwasanya supaya berhati-hati dari semua kesyirikan. Dan di sana ada kesyirikan yang besar dan juga macam-macamnya dan juga kesyirikan kecil dan supaya berhati-hati dari itu semuanya. Thumma dzakara fil faqrati al-ukhra al-kufr wa anwa'a. وقسم الكفر إلى قسمين أو إلى نوعين فما هما أنواع الكفر التي ذكرهما الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. نعم نوعان كفر أكبر وكفر أصغر كفر يخرج من الملة وهو الأكبر وكفر آخر من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب لكنه لا يخرج صاحبه من الملة. Beliau Syekh Muhammad Al-Wahhab menyebutkan tentang kufuran terbagi menjadi dua, yaitu kufuran yang paling besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan yang kedua adalah kufuran yang kecil yang termasuk akbarul kabair, dosa besar, dan termasuk dosa yang paling agung namun tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Thumma dzakara rahmatullahi taala alaihi anwa'a الكفر الأكبر، فكم ذكر من أنواع الكفر الأكبر؟ 5 أنواع، فما هن؟ الأول كفر التكذيب، والثاني كفر الإباء والاستكبار، والثالث كفر الشك، والرابع كفر الإعراض، والخامس كفر النفاق. Kemudian beliau membagi kekufuran yang besar terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah pendustaan, yang kedua enggan dan membangkang atau sombong, yang ketiga adalah keraguan atau sangkaan, yang keempat adalah berpaling, dan yang kelima adalah kemunafikan. ثم ذكر في الفقرة التي تليها وفقنا الله إياكم أنواع النفاق. أنواع النفاق، عاذنا الله جل وعلا من الكفر والشرك والنفاق. Kemudian beliau menyebutkan, semoga Allah memberikan barakah kepada kalian, tentang macam-macam kemunafikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari kesyirikan, kekafiran, dan juga kemunafikan. Faqala rahmatullahi ta'ala alaihi, النفاق نوعان اعتقادي وعملي. Beliau menyebutkan kemunafikan terbagi menjadi 2, yaitu secara keyakinan dan juga secara amalan. ومعنى اعتقادي بمعنى أن صاحبه مخلد في نار جهنم، وعملي أن أعماله من الذنوب والمعاصي ومن الكبائر وقد يكون في المسلم. Maksudnya dari kemunafikan i'tiqadi adalah pelakunya tersebut kekal di neraka untuk selama-lamanya. Adapun amali itu secara amalan, ini termasuk perbuatan dosa, maksiat, dan juga terkadang terjatuh dari seorang yang beragama Islam. Nah, ini adalah bentuk kemunafikan secara amalan. قال رحمة الله تعالى عليه النفاق الاعتقادي 6 أنواع، وصاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا كانوا في الدرك الأسفل من النار؟ الجواب لأنهم نافقوا فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بالرحمن سبحانه وتعالى، وسعوا في ماذا؟ في حرب الإسلام وأيضا المنافقة في أوساط المسلمين. Berkata rahimahullah ta'ala, kemunafikan i'tiqadi secara keyakinan terbagi menjadi 6 macam, dan pelaku dari kemunafikan i'tiqadi tersebut kekal di 6, termasuk di neraka yang paling bawah. Kenapa demikian? Itu neraka yang paling bawah, karena mereka melakukan kemunafikan, menampakkan keislaman secara zahir dan menyembunyikan kekufuran, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berupaya untuk memerangi Islam dan menimbulkan kemunafikan di kalangan kaum muslimin. Fa huwa aduwwun fi surati shadiq, wa syarrirun fi surati khair, wa khabithun في صورة طيب، وكافر في صورة مسلم. Dia adalah musuh, walaupun bentuknya adalah teman. Dan dia adalah termasuk adalah melakukan kejelekan, walaupun secara zahir menampakkan kebaikan. Dan juga dia adalah menampakkan namun dia adalah kafir walaupun dalam bentuknya dia adalah seorang muslim. ولذلك كان هؤلاء أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ظاهرون في عدائهم وأنهم كفار معادون للإسلام. Oleh itulah mereka itu lebih berbahaya daripada orang-orang Yahudi dan orang Nasara, karena orang-orang Yahudi dan orang Nasara menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin dan juga mereka memerangi kaum muslimin secara zahir. Falamma kana al-munafiquna bidzalika al-wasf wa bidzalika al-hal kanu fi anzali wa asfali darakat fi ad-dark al-asfal min an-nar. Maka tatkala sifat mereka itu demikian dan keadaan mereka juga demikian, maka mereka di neraka yang paling bawah. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه مبينا أقسام النفاق الاعتقادي فيما ذكره. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Beliau selanjutnya menjelaskan tentang macam dari kesyirikan kemunafikan i'tiqadi. Yang pertama adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. هؤلاء يكذبون برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويردون رسالة الإسلام. Mereka mendustakan risalah Nabi Muhammad SAW dan juga menentang dari syariat Islam. والله جل وعلا يقول فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Allah menjelaskan fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika jaa'u bil bayyinati waz zubur. Kalau mereka mendustakan fa in jaa'u nah faqad kudziba rusulun min qablika, mereka sudah mendustakan orang-orang sebelumnya. Datang kepada mereka Al-Kitab. An-naw'u tsani min an-nifaqi al-i'tiqadi wa huwa at-takdzib ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Yang kedua tentang kemunafikan i'tiqadi adalah mendustakan sebagian apa yang datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من النفاق الاعتقادي بغض الرسول عليه الصلاة والسلام. Yang ketiga dari kemunafikan i'tiqadi adalah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min sya'ni al-mu'min an yuhibba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hubban 'aziman ma'a at-tawqir wal ijlal wat tabjil wal iman bi kulli ma ja'a bihi wal inqiyad. Dan keberadaan orang-orang yang beriman tentunya harus betul-betul mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan mengagungkan beliau SAW, mengimani apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keberadaan dari orang-orang yang beriman. Kama thabata an nabiyyina alaihi salatu wassalam walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nas ajma'in. Sebagaimana datang dari Nabi Muhammad SAW, wala nafsi biyadihi la yaminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahli wa malihi wan nas ajma'in. Demi zat yang diriku dalam tangannya, kalian tidak ada seorang pun yang beriman di antara kalian sampai menjadikan aku lebih ia dicintai daripada keluarganya, harta bendanya dan seluruh manusia. قال النوع الرابع من أنواع النفاق الاعتقادي بغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. Macam yang keempat adalah membenci sebagian dari apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله. هذا نفاق اعتقادي في من أبغض بعض ما جاء به الرسول. فكيف بالذي يرد السنة كلها؟ Tidak ada sembahan hak kecuali Allah. Ini berkaitan dengan orang yang benci sebagian kepada apa-apa yang datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau menolak seluruh sunnah-sunnah Rasulullah SAW? ويدعي بأنه مع القرآن ويتسمى بالقرآني. Dan mereka mengaku bersama Al-Quran dan mereka menamakan dirinya dengan Qurani. قال النوع الخامس من أنواع النفاق الاعتقادي المسرة بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام. Yang kelima, berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, itu menyembunyikan dengan merendahkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hasala li din Muhammad alaihi salatu wasalam su' idza bihi yafrah wa yusarr, hadza nifaqun i'tiqadi. Jika lo terjadi dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kejelekan, maka dia bergembira, dan ini termasuk kemunafikan i'tiqadi. Kama hasala min ulaika al-munafiqin qala jalla wa ala in tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibatan musiba yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Sebagaimana terjadi kepada orang munafik di zaman dulu, in tusibka hasanatun tasu'uhum, jika engkau mendapatkan kebaikan mereka tidak suka. Wa in tusibum nam sayyatui qad akhadna amrana min qabl wa tawallaw wa hum farihun. Kalau mendapatkan nama kejelekan, ya mereka menyatakan kami sudah mengambil perjanjian sebelumnya, dan mereka berpaling dalam keadaan gembira. Qala an-naw'u as-sadisu min anwa'in nifaq al-i'tiqadi al-karahiyyah bintisari din nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang keenam, yaitu enggan tatkala agama Rasulullah SAW itu mendapatkan pertolongan. Idzan falyahdhar al-muslim hadaran shadidan. Naam. Idza ra'a adhiyatan 'ala as-sunnah wa 'ala din Muhammad falyahdhar min al-farah bidhalik. Hadha nifaqun i'tiqadi. Wal yahras 'ala an yu'in 'ala nusrati din al-Islam wa intishar sunnati an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati jikalau dalam sunnah Rasulullah SAW itu dalam direndahkan, dan juga agama Rasulullah SAW itu direndahkan, maka janganlah bersenang, dan hendaknya dia berupaya bersungguh-sungguh untuk membantu agama Muhammad SAW dan menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. فَمَنْ يَفْرَحْ بِتَغَلُّبِ الشِّيَعَةِ عَلَى السُّنَّةِ هَذَا مِنَ النِّفَاقِ عِيَاذًا بِاللَّهِ. Maka barang siapa yang senang kalau orang Syiah itu bisa mengalahkan Ahlussunnah, maka ini termasuk kemunafikan. Wa man yafrah bi taghallubi as-sufiyyah 'ala sunnah, hadha min an-nifaq 'iyadan billah. Dan barang siapa yang melihat dan senang tatkala orang sufi bisa mengalahkan sunni sunnah, maka ini termasuk kemunafikan. Wa man yafrah aidan bi taghallubi ahli al-ahwa'i wal bid'ah 'ala ahli sunnah, hadza min an-nifaq 'iyadan billah. Dan barang siapa yang senang juga ahlu bid'ah dan ahlu ahwa bisa mengalahkan ahlu sunnah, maka ini termasuk kemunafikan. Wa man yafrah bi taghallubil muta'assibin 'ala as-salafiyyin, hadza min an-nifaq 'iyadan billah. Dan juga barang siapa yang senang orang-orang yang ta'assub yang fanatik bisa mengalahkan salafiyun, ini juga termasuk kemunafikan. Fa min sya'nil mu'min أنه يحب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويفرح بظهورها ويفرح أيضا بانتصارها وعلوها ويسعى ويشارك ويساهم في ذلك. Dan selayaknya seorang muslim itu mencintai sunnah Nabi SAW dan senang kalau sunnah itu nampak berkembang dan tinggi, dan dia berupaya untuk menjadikan syiar agama Islam dan sunnah Rasulullah SAW itu dalam keadaan nampak atau jelas, nah mendapatkan kemenangan. Wa idza wujida man yu'adi aw yunawa as-sunnah idza bil mu'min yaghdab wa yahnaq wa yaghar 'ala dinillah subhanahu wa ta'ala la yafrah wa la yusarr bidzalik. Jika ia mendapatkan seorang musyrik sunnah, maka hendaknya dia benci kepada orang tersebut, dan juga membantu agama agama Islam, dan jangan senang tatkala ada orang yang menyakiti orang ahlu sunnah. Jangan sampai itu bergembira ria tatkala orang-orang yang musuhi agama Islam itu menyakiti Ahlus Sunnah. بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه ستة أنواع من النفاق الاعتقادي ذكر خمسة أنواع من النفاق العملي والنفاق العملي كما سمعتم بارك الله فيكم قد يحصل من المسلم قد يصدر من المسلم نعم وهذا النفاق ليس محصورا أيضا بالخمسة الأنواع التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه لكن أشهرها وأكثرها هذه الخمسة الأنواع التي سيأتي بيانها إن شاء الله. Setelah beliau menyebutkan tentang macam-macam kemunafikan i'tiqadi, selanjutnya beliau menyebutkan kemunafikan secara amali yang terbagi menjadi lima macam. Dan terkadang kemunafikan amali ini ada dalam seorang muslim. Dan ketahuilah bahwasanya kemunafikan amali tidak hanya sebatas lima macam ini saja. Akan tapi beliau menyebutkan lima perkara tersebut karena paling terkenal dan juga paling banyak manusia terjatuh di dalamnya dan akan datang penjelasannya. فَالنِّفَاقُ الْعَمَلِ أَنْوَاعٌ قُلْنَا كَثِيرَةٌ لَكِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الْكَثِيرَةُ تَنْبَثِقْ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْخَمْسَةِ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَنْوَاعِ هَذِهِ فإذا وجدت هذه الخمسة الأنواع التي ستذكر إذا وجدت في شخص جمعت أيضا بقية الأنواع فهذه أصولها أصول النفاق عياذا بالله فإذا وجدت هذه الخمسة فعندئذ شملت غيرها وسهل على المنافق أن يفعل غيرها من أنواع النفاق dan macam-macam kemunafikan amali itu sangat banyak dan sumbernya dari lima perkara ini. Jadi kalau seseorang terkumpul dalamnya lima perkara ini maka akan mudah melakukan perkara yang lainnya. Ini merupakan pondasi usul dan pokok utama. Jadi kalau seseorang sudah terjatuh dalam lima perkara ini maka dia akan berkembang-kembangan untuk melakukan kemunafikan yang lainnya dari amalan kemunafikan amali. فقال رحمة الله تعالى عليه النفاق العملي خمسة أنواع والدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه آية المنافق ثلاث علامته ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, kemunafikan amali terbagi menjadi lima macam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah, ayatul munafik thalath, tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khan, jika diberikan amanah dia khianat. قال رحمة الله تعالى عليه وفي رواية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. Dan dalam riwayat lain berkata rahimahullah ta'ala, jikalau dia berselisih maka dia melakukan tipu daya. Wa idza ahada ghadar, jika berjanji mengingkari. وقوله رحمه الله تعالى وفي رواية ليس معنى من نفس الحديث الأول لا الأول كما سمعتم من حديث أبي هريرة في الصحيحين وهذا اللفظ في رواية إذا خاصم فجر وإذا عهد غدر من حديث آخر مستقل هو في الصحيحين أيضا لكن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي معنا. Dan ucapan beliau dalam riwayat bukan berarti ini kaitan dengan hadis sebelumnya yaitu hadis Abu Hurairah yang dalam Sahih Bukhari Muslim. Adapun lafaz idza khasama fajar wa idza ahada ghadar ini juga dalam Sahih Bukhari Muslim tapi dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Ini hadis yang tersendiri dan akan datang penjelasannya juga. Qala alaihi salatu wassalam arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisa. Rasulullah SAW menyatakan Al-Ba'ul man kunna fihi namkana munafiqan khalisa. Empat perkara, jika ada dalam diri seorang, maka dia ini adalah orang munafik yang murni. Qala wa man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Beliau menyatakan man kanat fihi khaslatun minhunna kana khaslah minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa yang ada satu cabang dari empat perkara tersebut, berarti dia ada cabang kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Thumma bayyanaha faqal idza tumina khan wa idza haddatha kadzab. Thumma qala wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Nah, beliau menyebutkan wa idza tumina khan, jika diberi amanah dia khianat, wa idza haddatha kadzab, jika dia berbicara dusta, dan jika idza khasama fajar, jika berselisih maka dia melakukan tipu daya, wa idza ahada ghadar, dan jika berjanji dia mengingkari. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أيضا هذه الخمس إذا وجدت في شخص كان منافقا خالصا أي شديد الشبه بالمنافقين. Dan ucapan Rasulullah SAW أربع من كن فيه لم كان منافقا خالصا. Empat perkara jika ada dalam diri seorang maka dia adalah munafik yang murni. Ini juga ada lima dari sebelumnya. Nah, jadi secara umum ini ada lima. Maka orang yang terjatuh dalam lima perkara ini berarti dia betul-betul menyerupai orang-orang munafik yang murni. Wa idza wujidat hadhihi al-khams, al-khamsu min an-nifaq wa hiya usulun nifaq, wujida ma huwa dunaha wa aqalla minha. Jadi kalau dalam diri seorang ada lima macam kemunafikan ini atau dasar-dasar dari kemunafikan ini, maka akan didapatkan dalam dirinya itu dalam kemunafikan yang lebih rendah dari itu atau lebih sedikit dari itu. Walidzalika yanbaghi lil muslimin an yahdharu hadaran shadidan min hadhihi al-qisal. Fa inna Rasulullah akhbarana alayhi salatu wassalam anna man kanat fi khasla wahida faqat fa bihi khaslatun min an-nifaq وبه شبه بالمنافقين حتى يدع هذه الخصلة. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari perkara ini, yaitu dari cabang-cabang ini. Karena Rasulullah SAW menghabarkan jika ada satu cabang dari kemunafikan ini, berarti dia ada cabang kemunafikan menyerupai orang munafik. Maka hendaknya seorang itu berhati-hati dengan perkara ini. وَلْيَحْذَرْ مِنَ الْكَذِبْ. Dan dia hanya berhati-hati dari dusta. فَإِنَّ الشَّخْصَ قَدْ يَتَوَقَّى النِّفَاقَ الْأَكْبَرْ لَكِنْ قَدْ يَقَعُ فِي النِّفَاقِ الْأَصْغَرْ قَدْ يَقَعُ فِي النِّفَاقِ الْعَمَلِي قَدْ يَقَعُ فِي الْكَذِبْ قَدْ يَقَعُ أَيْضًا فِي خَلْفِ الْمِيعَاتِ قَدْ يَقَعُ أَيْضًا فِي الْخِيَانَةِ بِالْأَمَانَةِ. Karena seorang mungkin bisa terhindar dari kemunafikan yang besar, akan tapi tidak terhindar dari kemunafikan yang kecil, seperti seorang yang berdusta ketika bicara, dan juga seorang yang mengingkari janji tatkala dia berjanji, dan dia didapatkan juga khianat tatkala dikasih amanah. Wa kadzalika yaqa'u fil fujur fil khusumah. Dan juga didapatkan juga mereka itu melakukan tipu daya tatkala berselisih. Walan tajida ka ahli al-ahwa'i wal bid'ah fujuran fi khusumatihim li ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak engkau dapatkan tentang tipu daya dan kedustaan mereka kepada ahli sunnah melebihi mereka-mereka ahli bid'ah dan ahli ahwa. Idzan yaqa'una fi an-nifaq ma'a al-ibtida'i fi dinillahi jalla wa ala. Dan mereka terjatuh dalam kemunafikan di samping mereka juga melakukan perkara baru dalam agama. Wa hakadha al-hizbiyyah usuluha mabniyyah wa arkanuha aidan mabniyyatun 'ala an-nifaq. Dan juga hizbiyah pokok utama adalah dalam dasar utama adalah kemunafikan. Wa lidzalika yukthiru ahlus sunnah wal jamaah min at-tahdhir min al-hizbiyyah ومن أيضا دعاة الحزبية. Oleh itulah Ahlussunnah banyak-banyak mentahdzir tentang hizbiyah. Naam, dan juga naam Ahlussunnah mentahdzir dari dai-dai hizbiyah. Wa dzalika min tahdzirihim 'an an-nifaq wa anwa'ah. Karena tahdzir mereka dari macam-macam kemunafikan, kemunafikan dan macam-macamnya. Wa qad kana yadhkuru Syekhuna Al-'Allamah Al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala 'alayhi fa yaqul al-hizbiyah لها أركان من أركانها الكذب ومن أركانها أيضا المكر ومن أركانها التلبيس وإذا رأيت الكذب نفاق والمكر نفاق والتلبيس أيضا نفاق والخداع نفاق كله نفاق نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ العلامة الوادي رحمه الله تعالى الشيخ مقبل telah menyebutkan bahwa hizbiyah itu memiliki rukun-rukun. Nah, rukun daripada hizbiyah adalah kedustaan dan juga tipu daya serta melakukan bentuk pengelabuhan. Dan ketahuilah bahwasanya kedustaan termasuk kemunafikan. Tipu daya juga kemunafikan serta pengelabuhan yang termasuk kemunafikan dan juga melakukan tipu daya. Nah, khida yaitu melakukan tipuan. Ini juga merupakan kemunafikan. Semua inilah termasuk kemunafikan. Walidzalika kam tajid min al-hizbiyyin min al-kadhib wal makr wat talbis wal fujur fil khusuma la siyama ala ahli sunnati wal jamaah wa ala hamalati wa du'ati sunnah. Oleh itulah engkau dapatkan orang-orang hizbiyun itu banyak melakukan kedustaan, melakukan tipu daya, dan mereka sangat melakukan dalam ketika berselisih melakukan tipu daya kepada Ahlus Sunnah. Terlebih lagi ini melakukan kepada Ahlus Sunnah juga mereka mereka yang membawa As-Sunnah, para da'i-da'inya. Wa hakadha yastamiruna fi harbin al-isha'at wal-da'ayat al-kadhiba wal-wushayat bil-layl wal-nahar لماذا إنه النفاق إنه النفاق. Dan mereka terus berusaha melakukan bentuk makar-makar tipuan-tipuan baik di malam hari dan juga di siang hari. Ini adalah kemunafikan. وربما أيضا أحسن الظن بأنفسهم فقالوا نحن دعاة الحق ودعوتنا هي الدعوة الصحيحة. Terkadang mereka mengaku dirinya sebagai orang-orang yang menyeru kepada kebenaran dan juga menyatakan diri mereka itu sebagai dai-dai yang di atas kebenaran. Fa ahsanu dhanna bi anfusihim wa tawaghalu fi awhalin nifaq. Dan mereka merasa berbaik sangka dalam dirinya padahal mereka terjatuh ke dalam kemunafikan. وقد كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم يتهمون أنفسهم ويتفقدون أحوالهم فقال ابن أبي مليكة رحمة الله تعالى عليه أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يخشى على نفسه ويخاف على نفسه من النفاق. بعد هذا السلف الصالح أمريكا sangat memperhatikan diri mereka sendiri. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, beliau menyatakan aku menjumpai 30 sahabat. Mereka semuanya khawatir tentang dirinya. Mereka khawatir bahwa diri mereka itu terjatuh dalam kemunafikan. Wa hakadha al-hizbiyyun rubbama iftatanu bi zallati 'alim. Dan juga hizbiyun terkadang terfitnah dengan kesalahan dari seorang yang berilmu. Fa inna zallat al-'alim fitnah li kulli maftun. Karena kesalahan seorang alim itu merupakan fitnah bagi mereka-mereka yang terfitnah. Fa idza wajada al-munafiq zallat al-'alim anta'ash wa taharrak wa sah wa hakadha la ilaha illa Allah innahu an-nifaq innahu an-nifaq. Jika seorang munafik mendapatkan seorang alim yang tergelincir, maka dia berusaha bersungguh-sungguh, dia bersorak-sorai, kemudian nah, kesana kemari, nah, melakukan di budaya, ketahuilah adalah kemunafikan, inilah kemunafikan. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من الحزبية المساخة ومن النفاق بأنواعه. Kita minta perlindungan kepada Allah SWT, semoga Allah menjauhkan kita dan juga saudara kita kaum muslimin terhindar daripada hizbiyah dan juga terhindar dari kemunafikan. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وهذا في آخر فقرة من هذه الرسالة المباركة معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه معنى الطاغوت وأيضا أنواع الطاغوت أو رؤوس الطاغوت. Kemudian beliau menyebutkan di akhir dari pembahasan ini pengertian daripada tauhid dan ru'us anwa'ihi. Jadi macam-macam tauhid dan termasuk pembesar-pembesar tauhid. Wa ta'rifu at-taghut barakallahu fikum kama dzakarahu Ibnu Qayyim wa ashara ilayhi aidan al-musannif athna kalamihi qala at-taghut huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu hadda tajawuz min ma'budin أو متبوع أو مطاع. Dan tauhid sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga disebutkan oleh muallif bahwasanya segala macam yang melebihi batasan baik itu yang disembah, yang diikuti, nah, yang ditaati dan diikuti dari selain nah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu dimanakan dengan tauhid. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi i'lam rahimakallahu ta'ala أن أول ما فرض الله عز وجل على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, ailam ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya yang pertama kali Allah wajibkan bagi Ibnu Adam adalah mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus masing-masing umat seorang rasul, ani ibudullah, agar mereka beribadah kepada Allah, ustani bitauhid, dan menjauhi tauhid. Wa aidan qala jalla wa ala fi kitabihi al-karim faman yakfur bitaghut, anzar bada'a bil kufri bitaghut, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan juga dalil yang lain, faman yakfur bitaghut, barang siapa yang mengingkari tauhid, lihatlah, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Thumma fassara al-amrayn qala amma sifatul kufri bitaghut an ta'taqida butlana ibadati ghairillah wa an tatrukaha وأن تبغضها وأن تكفر أهلها وأن تعاديهم. Selanjutnya sifat kekufuran yang mengingkari tauhid adalah dengan cara meyakini batilnya ibadah-ibadah selain Allah, dan juga meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah serta membencinya, dan juga mengkafirkan pelaku-pelakunya dan memusuhi pelaku-pelaku dari mereka tersebut yang menyembah kepada selain Allah. Idza la yatahaqqaqu al-kufr bit-taghut kufran tamman illa bihadhihi al-khamsati al-umur. Al-awwal i'tiqadu butlanih, thaniyan an yutrak, thalithan an yubghad, rabi'an an yukaffara ahluhu, khamisan an yu'ada ahluhu. Maka tidak akan bisa terwujud tentang nah, mengingkari tauhid ini kecuali dengan lima perkara. Yang pertama, meyakini batilnya ibadah-ibadah selain Allah. Yang kedua, meninggalkan sembah-sembah selain Allah. Yang ketiga, membencinya. Yang keempat, mengkafirkan pelaku-pelakunya. Dan yang kelima, memusuhi mereka-mereka yang menyembah kepada selain Allah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa amma ma'na al-imani billahi jalla wa ala أولا أن تعتقد أن الله عز وجل هو الإله المعبود وحده دون سواه. ثانيا وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله. ثالثا وتنفيها عن كل معبود سواه. رابعا وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. خامسا وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. Dan adapun pengertian iman kepada Allah disebutkan di sini, yang pertama, engkau meyakini bahwasanya Allah itu seharusnya zat yang diibadahi, tidak selain dari Dia, itu Allah SWT. Jadi Dialah Allah seharusnya yang pantas diibadahi. Yang kedua, mengikhlaskan dari semua macam ibadah itu hanya untuk Allah SWT. Yang ketiga, meniadakan segala macam ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mencintai mereka-mereka yang melakukan keikhlasan kepada Allah dan juga loyal kepada mereka. Sedangkan yang kelima, hendaknya membenci kepada pelaku kesyirikan dan juga memusuhinya. Qala rahmatullahi taala alaihi wa hadhihi millatu Ibrahim allati سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله جل وعلا بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dan inilah agama Ibrahim. Dan orang yang membenci agama Ibrahim termasuk bodoh dalam dirinya. Dan ini termasuk dalam contoh yang Allah telah menghabarkan tentang Ibrahim AS dan juga kaumnya. Katakan lakum uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu adalah suri teladan yang baik fi Ibrahim. Tentang Ibrahim walladzina ma'ah dan orang-orang yang beserta dengannya. Idz qalu liqaumihim. Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. Wa bada bainakumul adawah wal baghdha'. Abada. Dan nampak di antara kita dan di antara kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu beriman kepada Allah semata. Qalu at-taghutu 'ammun fi kulli ma 'ubida min dunillahi wa radiya bil 'ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'ati Allahi wa rasulihi. Qala fa huwa taghutun. Dan taghut itu umum. Maka segala apa yang diibadahi selain Allah dari doa untuk diibadahi. Nah, bil ibadah min ma'budin, dari apa yang disembah dan juga yang diikuti dan ditaati selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu disebut sebagai tauhid. Thumma syara'a al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi fi bayani ru'usi at-taghuti wa aktsariha wa hiya khamsa. Qala wat-tawaghitu katira wa ru'usuhum خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله جل وعلا، والدليل قوله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kemudian beliau melanjutkan tentang macam-macam tauhid dan juga pembesar-pembesar daripada tauhid. Dan beliau menyebutkan lima, karena ini paling banyak terjadi dan tersebarnya perkara ini atau masyhurnya perkara ini. Yang pertama adalah asyaiton, yang menyeru kepada ibadah selain Allah. Dan dalil ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala: Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam, alla ta'budu syaiton, jangan kalian menyembah syaiton. Innahu lakum adu'un bin, sungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Qala thani min at-tawaghit aw ru'us at-tawaghit الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. قال: والدليل قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Yang kedua, seorang hakim yang durhaka, yang merubah hukum-hukum Allah. Dalilnya, berkaitan dengan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara alladziina yazumun annahum aamanu bima unzila ilaika." Apakah kau tidak memperhatikan mereka-mereka yang menyatakan bahwa mereka itu beriman kepada apa yang turunkan kepada dirimu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang turunkan kepada orang sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila tawhid. Mereka itu menginginkan untuk berhukum dengan tawhid. Wa qad umiru ayakfuru bihi. Dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Wa yuridu syaitan, dan syaitan menginginkan ayyudillahum dalalan ba'ida, untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi: الرأس الثالث من رؤوس الطواغيت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Yang ketiga termasuk pembesar dari enam tauhid, yaitu yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang berhukum, yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang kafir. Wa ma'lum barakallahu fikum fi bayani ahli sunnati wal jama'ah an hadha alladhi yahkumu bighairi ma anzalallah ala tafsil qad yakunu kafiran kufran akbar wa qad yakunu kafiran kufran asghar. Dan telah diketahui penjelasan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya yang berhukum kepada selain hukum Allah itu ada rincian, ada yang keluar dari agama Islam dan juga ada yang tidak keluar dari agama Islam, dinamakan dengan nama asghar, ada akbar, ada asghar. Fala yajuzu takfir hukamil muslimin likaunihim khalafu hukum Allah. Tidak boleh mengkafirkan para hakim kaum muslimin yang mereka itu dalam berhukum kepada selain hukum Allah. Wa ma'lum anna al-wajib 'alaihim an yahkumu bima anzal Allah. Dan telah diketahui bahwa seharusnya bagi mereka itu berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa yuwaddihu al-mufassir al-'allamah asy-Syinqiti rahimahullah ta'ala ma'na hadhihi al-ayah qala: واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة تارة أخرى. Dalam penjelasan dari Syekh Muhammad As-Singkiti rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah duduk permasalahan dari penjelasan ini bahwasanya kekafiran, kemudian juga kezaliman dan kemunafikan itu terkadang ditelakkan dalam bentuk maksiat dan juga kadang diperuntukkan kepada kekufuran yang besar. Thumma waddaha rahimahullahu ta'ala faqal: wa man lam yahkum bima anzal Allah ay mu'aradatan lirrusul wa ibtalan li ahkamillah fa dhulmuh وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة. Dan beliau selanjutnya menjelaskan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, artinya menentang mereka yang menentang hukum Rasulullah SAW dan membatalkan hukum-hukumnya, maka bentuk demikian dari kezaliman dan kefasikan serta kekafiran ini adalah mengeluarkan seorang dari agama Islam. قال رحمة الله تعالى عليه: ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب محرما وفاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. Beliau melanjutkan, barang siapa yang meyakini pada wa man yahkum bima anzalallah, barang siapa yang hukum dengan selain hukum Allah apa yang Allah turunkan, dan meyakini bahwa ini adalah perkara yang diharamkan, dan dia meyakini adalah perkara yang tidak diperkenankan, maka bentuk kezaliman, kefasikan dan kekafiran di sini tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Wahada tafsirun jayyidun wa wadih. Ini termasuk penafsiran yang baik dan jelas. Waqad thabata an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala li unasin fi zamanih laysa al-kufr alladhi tadhhabuna ilayhi ay alladhi yukhrij min al-millah la. Dan telah datang dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengkhabarkan kepada manusia, bukan kekufuran di sini apa yang kalian pergi ke dalam kepadanya, yaitu artinya kekufuran ini adalah yang mengeluarkan dari agama Islam. Wa tafsir Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala wa huwa fi adwa'il bayan ay fi tafsirihi yuwaddih mata yakunu mukhrijan min al-millah wa mata la yakunu mukhrijan min al-millah. Dan penafsiran apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Asy-Syinqiti rahimahullah dalam adwa'il bayan dan tafsirnya, bahwasanya ini perkara ini jelas. Nah, siapa-siapa yang keluar dari agama Islam dan juga siapa yang tidak keluar dari agama Islam. Qala Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullahi ta'ala alaihi fi bayani al-ra'as al-rabi' min ru'us al-tawaghit. Qala al-rabi'u alladhi yadda'i ilma al-ghaib min dunillah. Wa dalilu qawluhu jalla wa ala alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pembesar tauhid yang keempat adalah ia mengaku dirinya itu mengetahui perkara ghaib selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib, jadi Allah yang mengetahui perkara ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, dia tidak menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seorang pun. Illa man irtada min rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari para rasul. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfi rasada, maksudnya Allah itu mengadakan di depan dan di belakang mereka itu adalah para penjaga berupa malaikah. Wa qala jalla wa ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan juga Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya lah yaitu keilmuan tentang kunci-kunci perkara ghaib, la ya'lamuha illahu, tidak mengetahui perkara ghaib tersebut kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kathir min zanadiqati as-sufiyya yaqulun bal awliya'uhum ya'lamun al-ghaib. Banyak di antara orang zindiq, orang munafik, orang sufiyah yang meyakini bahwasanya wali-wali mereka itu mengetahui perkara ghaib. Wallahu azza wa jalla yaqul la ya'lamuha illa hu wa hum yaqulun la huwa wa awliya'uhum. Allah menyatakan la ya'lamuha illa hu, tidak mengetahui perkara ghaib kecuali dia. Namun mereka mengatakan tidak, yang mengetahui perkara ghaib adalah yaitu dia, itu Allah dan juga para wali-wali. Qala jalla wa ala la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. La ya'lamuha illa hu, tidak mengetahui perkara ghaib kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia mengetahui apa yang ada dalam daratan dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada sebiji yang ada dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabis, dan tidak ada yang basah dan yang kering. Illa fi kitabin, kecuali dalam kitab yang nyata. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi al-khamis min ru'usit tawaghit alladhi يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بالعبادة. وانظر كيف قيدها وهو راض بالعبادة، بمعنى هنالك من عبد من دون الله سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن الصالحين ومن الملائكة ومن غيرهم وهم لا يرضون بهذا، لكن من عبد وهو يرضى بهذا فهو طاغوت. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, dari pembesar tauhid yang kelima adalah yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk diibadahi. Lihatlah kaitan di sini, wahwa radin bil ibadah, dia ridha untuk diibadahi. Karena di sana ada yang disembah selain Allah, seperti para nabi, orang salihin, para malaikah dan juga yang lainnya, namun mereka tidak ridha. Maka barang siapa yang ridha untuk diibadahi selain Allah, maka itulah tauhid. Faqad ubida Isa alaihi salam wa kadzalika ummuhu Maryam alaihi salam. Wallahu jalla wa ala yaqul: "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummiya ilahayn? Ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub." Ia dapatkan bahwasanya Isa disembah selain Allah dan juga ibunya Maryam disembah selain Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, "Wa yaqallahu ya Isa bin Maryam." Dan kata kala Allah mengatakan kepada Isa bin Maryam, "A anta qutalin nasi? Apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhidhuni wa ummiya ilahin min dunillah? Jadikan saya dan ibu saya sebagai dua sembahan selain Allah." Qala subhanak. Isa mengatakan, "Maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagi diriku untuk mengucapkan perkara yang tidak benar. In kuntu qutuhu faqad 'alimtah. Kalau aku mengatakan, engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui dalam jiwa saya, aku tidak mengetahui dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui perkara gaib." إذن فقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، أخرج بهذا القيد وهو راض بالعبادة من عبد نعم من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض، كعيسى ومريم عليهم السلام، وهكذا عزير، وهكذا الملائكة، وهكذا غيرهم من الصالحين الذين عبدوا من دون الله جل وعلا وهم لا يرضون بهذا. Oleh karena itulah ucapan musannif rahimahullahu taala Nabi sebutkan di sini wa huwa radin bil ibadah, dan dia ridha untuk diibadahi. Karena di sana ada kaitan, di sini adalah ridha untuk diibadahi. Ada yang disembah selain Allah namun tidak ridha, seperti Isa dan juga ibunya alaihi wassalam atau salatu wassalam, dan juga Uzair dan juga malaikah, dan juga yang lain dari para orang salihin. Namun mereka semuanya tidak ridha untuk diibadahi. Maka tidak disebut sebagai tauhid. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa dalil. Qawluhu jalla wa ala: "Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunih, fadhalika najzihi jahannam, kadhalika najzi adh-dhalimin." Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunih." Dan barang siapa yang mengatakan, nah, di antara mereka, sesungguhnya saya ini adalah sembahan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka demikian itu kami akan berikan balasan kepada neraka jahannam, kadzalika najzidz zalimin, demikian pula kami berikan balasan kepada orang zalim. Qala asy-syekh rahmatullahi taala alaihi: "Wa'lam anna al-insana ma yasiru mu'minan billahi illa bil-kufri bit-taghut, wad-dalil qawluhu jalla wa ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ." Dan ketahuilah bahwasanya manusia tidak akan sampai ke derajat mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mengingkari tauhid. Dan jalannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, maka barang siapa mengingkari tauhid, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, lang fi sawmal hari, tidak akan terputus tali tersebut, wallahu samiu alim, dan dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. قال رحمه الله تعالى يبين شيئا من التفسير والإيضاح. الرشد هو دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والغي هو دين أبي جهل، والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang tafsir dari ayat tersebut. Ar-Rusd, pengertian Rusd di sini adalah agama Muhammad SAW, dan Al-Ghay itu adalah agama Abu Jahal, dan Urwah Ufqa adalah persaksian tidak sembahyang hak kecuali Allah. Dan ini mencakup bentuk peniadaan dan penetapan, menafikan segala macam ibadah selain Allah, dan menetapkan semua ibadah, nah macam-macam ibadah semuanya adalah untuk Allah, tidak ada sekutu dalam baginya, dialah Allah dalam semata. Qala rahimahullah walhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Dan beliau berkata, dan sekarang berjumpa Allah dengan kenikmatannya telah tersembunyikan perkara-perkara yang baik. Wa nahnu aydan naqul walhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihat alladhi waffaqana liqiraati hadhihi الواجبات المتحتمات وبيان شيء مما يحتاج إلى البيان ومذاكرتها في هذا المجلس. Dan kita juga mengatakan segala puji Allah dengan kenikmatannya kita nah bisa menyempurnakan perkara-perkara yang baik. Nah, dan kita nah juga bisa nah menyelesaikan perkara ini, dan kita juga jelaskan apa-apa yang butuh untuk diingat. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa anta taktubu fi nihayatiha faraghna min mudhakarati hadhihi ar-risala fi al-lailati al-fulaniyya fi al-yawm al-fulani min ash-shahr al-fulani. Wa nakunu 'inda idhin qad faraghna min ar-risalati ath-thaniya min rasail ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan setelah kita selesaikan tentang kewajiban yang harus diketahui oleh seorang muslim muslimah, maka hendaknya kalian juga menulis di akhir enam kitab ini, yaitu berkaitan malam keberapa dan bulan berapa tahun berapa. Enam selesai sudah. Nah, pembahasan dari risalah kedua dari Syekh Muhammad bin Wahhab An-Nazir rahimahullah taala. Wa nahnu mustamirun fi rasailihi al-qayyimah li'anna rasailahu hamma wa 'azima wa nafisa wa matina. Dan kita akan terus berusaha untuk mempelajari risalah-risalah beliau yang lurus, demikianlah yang agung, yang penting, yang berharga dan sangat kokoh dari risalah-risalah beliau. Wa aidan rasailuhu sahla wa yasira wa wadhiha. Dan juga risalah-risalah beliau adalah mudah dan gampang serta jelas. Wa darsuna al-qadim insyaallahu jalla wa ala sayakun fi مسائل الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أجل مخالفتها وهدمها. Dan insya Allah pada pelajaran berikutnya dan kita akan masuk pada masalah jahiliyah, permasalahan jahiliyah di mana Nabi SAW telah memberikan penjelasan untuk menyelisihnya dan juga untuk menghancurkan dari masalah-masalah jahiliyah. Nasa min Allah jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna wa an yakuna fi mizani hasanatina ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.